Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ada beberapa pertanyaan. Afwan Ustaz, apakah kiat menghadapi istri pemarah yang tidak sabar menghadapi kekurangan suami? Kiatnya adalah sabar, barakallahu fikum. Karena perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling bawah. Sehingga butuh kesabaran menghadapi mereka. Supaya bisa sabar, jangan terlalu didengar ucapan mereka dan jangan dimasukkan hati. Kadang-kadang ucapannya kan berlebihan. Kamu gak pernah berbuat baik. Innaka lam ta'mal khairan qat. Gak pernah saya senang sama kamu. Gak pernah. Jadi dengar. Itu keluar begitu saja dan hilang begitu saja. Bagi perempuan sering seperti itu. Sehingga supaya kamu bisa sabar, itu jangan, itu anggap saja kalau dia berbicara itu adalah ungkapan agar kita lebih perhatian pada mereka. Barakallahu fikum. Kalau sudah nusyuz, pelanggaran-pelanggaran syariat, maka ada aturan hukumnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yani dimarahi, ditegur, dipukul, pisah ranjang sampai berakhir dengan cerai. Wallahu taala alam. Tadi isinya satu kertas 3 pertanyaan. Tapi satu aja yang dijawab. Yang lain kebagian. Afwan Ustaz, ketika membasuh, ketika berwudu, manakah yang paling afdal membasuh? 1 kali atau 3 kali? Apakah sah jika hanya? Nah, tidak mengapa 2 kali, 2 kali. Tidak mengapa sekali-sekali. Tapi yang afdal 3 kali, 3 kali. Barakallahu fikum. Apakah kiat agar semangat talibul ilmi? Barakallahu fikum. Ini butuh kajian khusus. Di antara kiat agar semangat talibul ilmi adalah pertama mengingat hukum yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan. Wa talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimah. Sehingga bagaimana mungkin kita meninggalkan sesuatu yang wajib, yang Allah wajibkan melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kedua, bahwasanya kita akan, apakah bisa mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan benar kalau kita enggak punya ilmu? Yang ketiga, apakah kita tidak khawatir kesalahpahaman dalam beragama? Orang yang bodoh tidak memiliki ilmu akan rawan terjerumus dalam kesalahpahaman dalam beragama. Sehingga dia bisa mengerjakan apa yang dia yakini benar, ternyata salah. Atau yang dia yakini salah, dia tinggalkan, ternyata benar. Itu bahaya bagi orang bodoh. Yang keempat, kalau engkau tidak memiliki ilmu, engkau akan diombang-ambingkan oleh sekian banyak tokoh ahlul bid'ah. Karena engkau tidak bisa menjawab syubhat mereka. Akan tertipu, sebentar warnanya kuning, sebentar biru, sebentar hijau, tergantung apa yang dia baca, apa yang dia dengar dari tokoh-tokoh tersebut. Terombang-ambingkan oleh mereka-mereka kaum ahlul bid'ah. Maka dengan 4 perkara tersebut, paling tidak hendaklah kita bersemangat untuk mentaati Allah dan Rasulnya, itu talabul ilm, agar menyelamatkan diri kita di dunia dan di akhirat, agar kita bisa mengamalkan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya dengan benar. Ala ilmin, di atas ilmu. Bagaimana cara menjelaskan kepada orang awam tentang hizbi? Susah ya? Jangan pakai istilah hizbi. Sebab hizbi itu adalah sesuatu atau satu orang yang lebih mementingkan hizibnya, kelompoknya. Sehingga lebih dipaham di kalangan awam dengan orang yang muqallid. Atau orang yang istilahnya Apa yang mereka pahami? Dengan istilah mereka terlalu ke... Gak ketemu kalimatnya. Apa? Maknanya. Yang mereka pahami. Ya, ini yang mementingkan golongannya. Asobiyah. Ya, mereka lebih paham asobiyah daripada hizib. Asobiyah golongan. Hanya mementingkan golongannya, tidak mementingkan kebenaran. Membela golongannya bukan membela kebenaran. 6. Bolehkah seorang da'i menikahi wanita yang masih awam? Hukumnya boleh-boleh saja selama dia muslimah. Bahkan kitabiah juga boleh dinikahi. Tetapi yang saya ingatkan adalah, apakah Anda mampu untuk mendidiknya menjadi baik atau tidak? Apakah Anda kira-kira bisa mendidiknya menjadi salihah? Kalau ghalabatudzan, dugaan kuat, engkau mampu, ya silakan. Dan jangan salahkan dirimu, jangan salahkan orang lain ketika engkau tidak bisa mendidiknya sehingga terjadi keributan dalam rumah tangga karena arah yang berbeda. Yang ini maunya ke sana, kamunya ke sini, berantem tiap hari. Jangan mengeluh. Wala talumanna illa nafsak. Jangan salahkan kecuali dirimu sendiri. Adapun Rasulullah SAW menyatakan fadfar bidzatid din taribat yadak. Carilah yang agamanya bagus, kalau enggak celaka engkau, kata Nabi. Jadi kalau masalah hukum boleh-boleh saja. Tetapi Nabi menganjurkan cari yang baik agamanya. Yang salihah. Bismillah, bagaimana Ustaz? Bagaimana letak kedua tangan saat setelah rukuk ketika i'tidal? Rasulullah SAW menyatakan, idza qama fi shalah, jika seseorang berdiri dalam salat, letakkan tangan kanan di atas tangan kirinya, di atas dada. Aw kama qala sallallahu fi ma ma'na, semakna dengan itu. Yang dibawakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, bahwasanya berdiri dalam salat berbeda dengan berdiri di tempat lain. Salah laha hay'atun khassah. Salat itu memiliki bentuk tersendiri. Berbeda dengan engkau berdiri nunggu bus. Berbeda dengan engkau berdiri nunggu antrian. Berbeda. Idza qama fi shalah. Kalau engkau berdiri dalam salat, letakkan tangan kananmu di atas tangan kirimu, di atas dada. Selama itu berdiri dalam salat, letakkan tangan kananmu di atas tangan kirimu, di atas dada. Kalau ada dalil lain yang menyatakan turunkan tanganmu, baru kita turunkan. Kalau tidak ada, kembali kepada hukum asalnya. Letakkan tangan kananmu di atas tangan kirimu, di atas dada. Barakallahu fikum. Yang sampai hari ini saya yakin adalah itu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Apakah panjang angan-angan dalam mengumpulkan harta Islam dilarang, dalam ibadah dilarang? Mengumpulkan harta dalam ibadah. Maksudnya gimana? Oh, ada contohnya. Seperti contoh. Menabung untuk rencana haji. Ya bagus. Atau menabung untuk pendidikan anak. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Itu bukan panjang angan-angan. Panjang angan-angan dalam ibadah. Ibadah menyuruh untuk jangan panjang angan-angan. Panjang angan-angan dalam ibadah adalah kalimat yang rancu. Susah dipaham. Nah, panjang angan-angan itu dilarang dalam agama. Yaitu engkau terlalu mengejar dunia, memikirkan sekian tujuh turunan, ngapain? Itu dunia. Tetapi kalau urusan agama, ya bukan panjang angan-angan namanya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Cukup, barakallahu fiik. Sabaqaka biha ukasha. Jazakumullahu khairan katsira. Maktafi bihadzal qadar wallahu ta'ala alam bisawab wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Subhanaka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.